Jakarta, 5 orang 2, 3, 4, 5. Kalau haji ada berapa rukunnya? 1, 2, 3. Tawafnya harus betul, tawaf ifadah. Tawaf ketiga, 4, 5, 6. Jadi di situ titik perbedaannya antara rukun umroh dan rukun haji. Kemudian wajib haji, kalau wajib umroh ada berapa? 3, 1. Ini bahaya ya. Wajib umroh ada berapa? 1, ihram dari mikotnya. Kedua, meninggalkan larangan ihram. Ketiga, melaksanakan tawaf. Kalau haji itu ada 5 wajib hajinya, yang kalau dilanggar hajinya tercatat namun bayar dam. Pertama, ihram maksudnya dari mikotnya. Ihram dari mikotnya itu adalah wajib haji. Kalau niatnya rukun, kalau nawaitul hajjahnya rukun, atau lebih ke mahajjahnya rukun, tapi membacanya di mikot itu adalah wajib. Di luar mikot berarti melanggar wajib bayar dam. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah kita mabit di Muzdalifah itu adalah wajib. Gak mau mabit di Muzdalifah sah hajinya, tapi bayar dam. Zaman sekarang bisa ada yang begitu, terutama 60 mungkin orang-orang yang melatar-melatar kan, dan melatar-melatar. Karena mabit di Muzdalifah itu tidur di jalan. Di Muzdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada penginapan. Di Muzdalifah itu kita kan sudah masing-masing kita membawa tikar sendiri. Yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka sudah siap-siap mampir di Muzdalifah tidur di jalan. Maka ransel kita sudah ada. Tikar kecil yang cukup untuk satu orang saja. Siap digelar dimanapun tempatnya. Dan buat tikar, ya Allah tidak tahu nasibnya kalau begitu, berdiri aja terus begitu. Akhirnya tidur di jalan. PSBY pun mungkin kalau haji ya, tidur di jalan. Tapi mungkin juga dikasih tempat khusus ya kalau presiden. Nah kalau di Mina, mabit di Mina sudah ada tendanya yang insya Allah dicari bahan yang anti api, karena dulu pernah kebakaran sehingga dicarikan bahan yang tahan api insya Allah. Ini pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah kita sampai di Mina depan Jumroh Aqabah. Kemudian tahlul awal, kalau yang mampu langsung ke Mekah tawaf wudhu sa'i, dan nanti kembali lagi ke Mina, berarti malam 11-nya, malam 12-nya, malam 13-nya nginap di Mina. Jadi Mina itu dibangun begitu banyaknya tenda di situ, digunakan setahun 3 hari saja atau 3 malam saja. Yang keempat, pelontar jumrah. Pelontar jumrah pada 10 Dzulhijjah, 1 jumrah yaitu jumrah Aqabah, 7 batu. Dan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang kita sering pelontar jumrah Hula, Wusta dan Aqabah, masing-masingnya ada 7 batu. Sehingga 7 batu kali 3 jumrah, 7 batu kali 3 jumrah kali 3, maksudnya kali 3 hari itu 63 batu. Tambah lagi yang jumrah Aqabah 7, berarti 70 batu total. Nanti kita perlu siapkan 70 kerikil. Kemudian tawaf wada yang kelima dilakukan saat akan pulang atau meninggalkan Mekah. Tawaf wada ada caranya sebagaimana toah yang lain-lainnya, hanya bacaannya saja nanti yang khusus, yaitu bacaan Tawadah. Baik, pada jamaah yang mulia, mari kita bersiap-siap melaksanakan satu demi satu dari rukun haji. Yang pertama, ihram di mikot. Mikot sudah pernah kita bahas dalam bahasan umroh. Untuk mikot makamnya artinya batas tempat di mana kita harus memulainya. Kalau untuk haji, mikot makamnya adalah kalau kita karena hajinya haji tamattu adalah di Mekah, ataupun ada juga yang dari Madinah di Bulema. Kalau jamaah di Mesir begitu. Kalau kita misalnya haji reguler datang pertama kali ke Madinah, kemudian datang ke Mekah, umroh selesai umroh, kemudian pada waktu mau wukuf berangkatnya dari Mekah, maka mikot kita ya di Mekah itu, di depan hotel atau sebelum masuk bis bareng-bareng niat di situ. Lepek Allah mahajjah nawaitul hajjah warabdu bilaita. Ada di antara jamaah setelah umroh itu kalau plus biasanya kemudian ke Madinah, jika nanti berangkat wukufnya dari Madinah, ya berarti dia mikotnya itu boleh dari Madinah, dari Bir Ali itu melepah langsung menuju ke Arafah. Haji plus seperti itu biasanya selesai wukuf, sudah tayu motor, sudah mabit Mina, tidak kemudian langsung pulang. Nah kalau hajinya haji ifrad dan haji qiran, maka mikot makaninya sebagaimana mikot makani umroh dulu melepak, jufa, ya'lam-lam, badan manazil, dan tempat yang sejajar dengan tempat-tempat tersebut. Kalau mikot zamani haji, waktu untuk kita meniatkan haji, nah kalau hajinya haji ifrad dan qiran sesuai waktu kedatangannya ke Mekah. Begitu sudah datang ke Mekah, ya di situ dia niat. Tapi kalau haji tamattu, niat hajinya cuma satu saja waktunya, yaitu tanggal datang di Hijjah. 8 Dzulhijjah, pagi, siang, sore, bisa saja. Intinya adalah nanti sebelum duhur di tanggal 9 Dzulhijjah kita sudah ada di Arafah, karena kita akan melaksanakan wukuf pada waktu itu. Nah makanya karena yang mau berangkat banyak, kita biasanya sudah dari pada subuh sudah sarapan, sudah siap keluar dari tempat penginapan, siap-siap berangkat ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah pagi. Apa yang kita lakukan sebagaimana juga umroh, ketika mau ihram mandi besar untuk berihram haji di penginapan, berarti memakai wangian di badan, memakai pakaian ihram, setelah siap pakaian sudah sempurna, biasanya dilakukan setelah kumpul jamaah semuanya atau di dalam bis sebelum berangkat, baca badan-badan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum pada siap itu, takutnya ketinggalan gitu. Wah, di mana orangnya belum siap. Labbaik Allahumma hajjah. Setelah itu nanti membaca doa setelah niat, memperbanyak talbiyah, zikir dan doa. Pakai pakai neuron sudah kita bahas, nanti kalau pas praktek kita akan contohkan bagaimana pakai pakai neuron yang efektif dan efisien. Pada intinya kalau pakai neuron itu, kalau dalam keadaan tidak awak makanya biasa aja. Kalau pas keluar, kalau bapak-bapak nanti pakaian ihramnya dibuat ittibak, artinya kainnya dilewatkan bawah hadiahnya sehingga lengan kanannya bebas, karena akan digunakan juga secara imannya itu untuk nanti kalau istilah ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kan begini. Ini contohnya sebagaimana pakaian ihramah ini dalam kondisi tidak sedang tawaf, makanya pakaiannya seperti itu, menutupi seluruh badannya. Nah, kalau Pak SBY ini lagi tawaf, makanya pakai pakaian ihramnya ditibat seperti itu. Ibu-ibu bapak pengen yang menjara soal tibas kayak begitu, jadi presiden dulu. Lalu rakyatnya ya rebutan. Alhamdulillah. Kemudian pakaian ihram muslimah intinya menutup seluruh aurat. Ibu-ibu auratnya mana aja bu? Kullu badannya ila wajhi wal kafain. Wanita itu auratnya seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak. Kalau begitu rambut aurat bukan? Orang kompak rambut aurat bukan? Kaki aurat bukan? Alhamdulillah. Jadi jangan heran kalau wanita muslimah kemana-mana pakai kaos kaki, karena kaki adalah aurat. Kalau kaki aja aurat, apalagi di atas kaki. Gimana? Jangan ditiru artis, artis nyari penghasilannya kadang-kadang dengan memperlihatkan auratnya. Kalau yang bukan artis ngapain ya? Mengundang dosa sementara tidak ada faedahnya kecuali murka Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya pakaian ihram jamaah akidah. Baik, sudah siap pakaiannya, kita mulai berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Penyimpan dia ya Allah untuk berhaji. Kalau kita menyempurnakan nawaitul hajjah wa ramtu bihi billahi ta'ala, aku berniat haji dan berihram dengannya karena Allah. Moga-moga nanti kita bisa pakai alat yang dipasang di telinga masing-masing jamaah sehingga bisa kompak walaupun harus teriak-teriak. Kemarin ketika umroh, alhamdulillah jamaah umroh NI Travel bisa memulai umroh bareng-bareng, dari tawafnya bareng, sa'i bareng, sampai halal bareng. Kenapa? Dibantu dengan alat sehingga komandonya itu jelas, dimanapun berada sama kedengarannya. Maka jamaah lain ada yang bingung, ini kok ada jamaah kok kompak banget, padahal kelihatannya ustaznya pelan-pelan aja ngomongnya, oh ini ada alatnya. Selanjutnya pecah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Inna hamdaka wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Dari Mekah sampai kita di Mina, sampai kita di Muzdalifah, sampai di Arafah, ini tidak putus. Bahkan kalau jemaah capek, balik yang tanah juga Kalau kita jalan, diam aja, malah capek. Tapi kalau sambil terus dikit, tahu-tahu sampai. Walaupun harus teriak-teriak. Lepeng kemau, tahu-tahu nyampe apa. Tapi kalau diam aja, ya capek. Terus tanpa putus. Berpikir, bertalbiyah. Lepeng kemau, kemuni panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Segala puji, segala nikmat, segala kekuasaan milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Kita serahkan seluruh yang selama ini kita banggakan, yang membuat kita sering menyombongkan diri, kepada yang memilikinya. Kita tinggal punya satu saja. Gelar kita Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai hamba Allah disuruh apa saja, samina wa atamna. Jalan, apa? Jalan. Untuk darah, diam situ, diam. Salat, salat, dikir, dikir, doa, doa. Mari, jalan. Kemudian pak, jalan. Tidak usah banyak nanya, ngapain sih? Ya, diperintah kita hamba. Jadi ini memang istimewa ya. Puncak daripada Islam adalah haji, dan ibadah haji justru ibadah yang harus mengedepankan ketundukan kepada Allah daripada yang lain. Jangan sok pinter, jangan sok apa istilahnya itu ilmiah. Allah Maha dari segala maha, ikuti aja yang diperintahkannya. Nah nanti ada dalam perjuangan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah nanti ajarkan kepada kamu apa yang mesti kita tahu, apa yang kita mengerti. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah sok tahu, sok ngerti, nah itu yang menghalang datangnya ilmu dari Allah itu. Ada di antara umat Islam merasa telah ngerti sehingga tidak mau tawadhu. Misalnya nih, udah pernah haji, terus haji lagi, diajak mana sih tidak mau. Itu bahaya. Kenapa tidak mau? Saya udah sering kok ke Mekah. Saya udah pernah haji kok, mana sih juga gitu-gitu aja. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalimat itu berbahaya. Sebab apa? Khawatir kata-kata saya udah pernah mana sih, saya udah pernah haji, saya udah bolak-balik umroh, saya ustaz, saya kiai. Khawatirnya kalimat itu muncul dari kesombongan. Sementara sombong itu adalah tantangan bagi kita semuanya, apalagi ketika haji. Kalau kita haji itu mau menunjukkan kita hamba, hamba dan patut sombong. Biarpun sudah berkali-kali kita haji umroh, ya ikuti aja tahapan-tahapannya. Lagi pula, kalau di dalam kalangan ahli ilmu bicara tentang masalah ilmu, orang kalau ilmunya manfaat itu mendengar pertama, dengarnya 1000 kali sama sekali. Itu tanda-tanda orang yang mencoba manfaat ilmu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak misalnya pernah haji, ada materi pengajian, wah ini saya belum pernah dengar, ini baru pertama kali, tepati khusyuk, serius, konsentrasi. Kalau memang ilmu ini manfaat dan orang itu memang diberkahi ilmunya, nanti dengar lagi kedua, ketiga, 1000 kali kalau perlu, sikapnya salah. Persoalannya itu bukan pernah mendengar atau belum pernah mendengar, bukan membaca atau belum membaca, masalahnya sudah jadi daya atau belum. bocah. Berapa banyak ibu-ibu tahu tentang hukumnya tutup aurat tapi belum mau tutup aurat? Kalau sudah diberi hidayah, Rina Nusir pakai kerudung. Betul? Siapa namanya? Rina Nusir. Betul ya? Itu maksudnya Rina hidung gitu. Iya, Rina itu tadinya tahu sendiri kayak apa tingkahnya. Begitu dapat hidayah, walaupun masih jadi presenter di TV, tapi sudah berubah. Nah, itu contoh. Kita sudah bolak-balik ke Mekah Madinah, memang budaya itu jadi hidayah. Kalau jadi hidayah, apa yang telah berubah? Buktinya sombongnya dari laki-laki. Saya punya sahabat namanya Hari Mukti. Kenal Pak? Ya, Mas Hari Mukti tahun 95 haji, wukuf di Arafah. Pulang dari wukuf di Arafah, pulang dari haji, dia tinggalkan keartisan. Penghasilan ratusan juta per bulan ditinggalkan. Hidup menjadi seorang muslim, ngaji dengan para ustaz, sekarang jadi dai, hidup bersahaja. Sampai istrinya yang dulunya artis tidak tahan hidup kayak begitu. Dan berpisah. Akhirnya oleh Allah didatangkan lagi wanita soleha yang mendampinginya hingga kini, dakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Kemarin baru dakwah ke Papua. Seorang artis haji, saat haji dapat hidayah, pulang ditinggalkan keartisannya, meninggalkan penghasilan ratusan juta tiap bulannya. Mas Ali bilang, Ustaz, saya dulu jadi artis, sekali tampil bisa berangkat haji. Sementara berapa banyak di antara kita bukan artis, pulang haji dan meninggalkan keartisannya. So artisnya itu maksudnya so artis. Ibu-ibu so artis, pakai baju pendek-pendek, betul tak? Pulang haji pakai kerudung, sepekan kerudungnya mulai turun, dua pekan copot, 40 hari lewat balik semula. Saya lihat ada yang seperti itu kan berarti belum menjadi hidayah. Moga-moga nanti yang di sini hajinya menjadi hidayah semua. Pulang masya Allah pada panggil semuanya, ini berapa lama kuatnya kira-kira insya Allah istiqomah. Baca selamat selain Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat dan selamat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Diulang-ulang terus, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jadi sehingga kita tidak pernah kosong. Lalu baca doa sesudah selawat, yang doa ini menjadi semacam apa, arah kemana kita lagi menuju dalam haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wana'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka min qawlin jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada-Mu ridha-Mu, puas-Mu dan surga. Maka jangan sampai ketika haji ataupun umrah kita tak suci, kita lebih bertanya tentang kepuasan diri kita sendiri, lupa bertanya Allah sudah puas atau tidak dengan tingkah dan amal yang kita. Kalau yakin bahwa haji itu adalah undangan Allah dan kita adalah tamu Allah, dan kalau di Mekah nanti kita akan lihat banyak gardu-gardu di sana, menjadi tempat penjagaan petugas-petugas Arab Saudi, ditulis di situ. Ya. Hikmatu duyufir rahman syarafun lana. Melayani tamu-tamu Allah yang maha pengasih adalah kehormatan kami. Itu tulisannya. Moga-moga diamalkan. Ini orang Arab macam ini. Jadi kita ini adalah dhuhur rahmat, tamu-tamunya Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha tahu bagaimana cara menjamu tamunya. Betul enggak? Loh kok di sana ada dan kocar-kacir? Tanyakan, apakah kita telah menjadi tamu yang terhormat? Ataukah tamu yang tidak tahu? Tidak tahu misalnya, tidak tahu cara bersikap di rumah sang mempunyai rumah. Gini. Itu yang kita harus renungkan. Saya pengalaman mendampingi jamaah. Orang datang ke tanah suci diuji oleh Allah, kehilangan tas, bahkan tas gede. Dia tidak nyalain siapapun, karena dari sekian ribu bahkan juta orang tidak semua kok hilang, betul kan? Orang-orang tertentu saja yang hilang. Itu artinya apa? Allah mengendaki pada diri kita terjadi seperti itu. Tapi orang ini saya kaku, ibu-ibu dia macam bahkan ngomong sama ustaznya juga tidak. Dia cuma ngomong sama petugas, itu pun pelan-pelan ngomongnya. Tak saya belum ketemu. Orang-orang tidak pada tahu. Tapi justru sikap ini yang kemudian membuat kita kagum, dan kagumnya apa? Ternyata ditemukan tasnya kebawa dari rombongan lain. Yang rombongan sana juga tergugah untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait ketemu. Tapi ada jamaah yang kehilangan barang marah-marah, komplain gak berhenti-berhenti, malah gak ketemu. Memang siapa yang menghendaki hilang itu sebenarnya? Tidak ada seorang pun. Tetapi kadang-kadang kita diuji yang seperti itu. Makanya dalam hal ini kita ingat sabda Nabi, wa khairu fi 'abdin la yadhabu maluhu wa la yasrufu jismu. Tidak ada baiknya seorang hamba yang tidak pernah hilang hartanya dan pernah sakit badannya. Kadang-kadang kadang-kadang kehilangan bagus, kadang-kadang sakit bagus. Itu menjadi saat-saat kita diuji, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diijabah doanya. Ya, asal tidak tiap hari aja. Kan itu tidak ada baiknya hamba yang tidak pernah gitu hilang hartanya, tidak pernah sakit badannya. Karena yang model begini juga seperti itu di dunia cuma satu, Fir'aun. Fir'aun itu seumur-umur tidak pernah sakit, tidak pernah kehilangan apa-apa. Jadi raja terus tidak pernah turun-turun. Kaya terus tidak pernah miskin, sehat terus tidak pernah sakit. Akhirnya overdosis ngaku jadi Tuhan. Dalam tafsir al-Iblisnya Kiai Bishri Mustafa, beliau sampai mengatakan, kalau saja Fir'aun itu pernah ngalamin sakit ringan aja, misalnya kepalanya kekeringan gitu, sehingga perlu diparamek kembali, tidak berani aku jadi Tuhan. Dan dia itu tidak pernah merasakan keluhan apapun. Fir'aun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu udah mulai, ini mana sih baru jam berapa nih? Baru jam 9 udah mulai lelah, bosan, bukan Fir'aun. Tidak ada kaitan betul itu. Baca doa itu mengantarkan kepada tujuan dari para haji kita, yaitu menuju ridho Allah dan surga. Makanya tanyakan Allah ridho dan dia dengan amalan saya ini, dengan wukuf saya, dengan mabit saya, dengan lempar jumroh saya, dengan tawaf saya, dengan sa'i saya. Kalau Allah itu puaslah kita, tapi kalau Allah ternyata tidak itu, itulah kekecewaan kita. Jangan fokus kepada diri sendiri. Karena apa? Orang haji, katanya. Orang haji dari Indonesia, berapa jumlahnya? 200 berapa nanti? 212 ribu. 211? Ya udah terserah ini berapa ngatur pembagian penginapan orang segini banyak bisa nggak puasin semuanya? yang bisa tolong maju, nanti saya daftarkan jadi petugas. Bagaimana cara ngaturnya? Pasti akan terjadi yang bisa dikatakan yang muncul sama yang kurang muncul. Makanya yang merasa muncul itu jangan sok-sokan. Itu kadang-kadang yang bikin masalah, yang dapat muncul overacting di Instagramnya itu. Subhanallah, kita dimuliakan oleh Allah, penginapan kita luar biasa, kita haji liburan tapi kayak plus lembong-lembong itu mau. Pasti ada juga saudara kita yang pas kebagian yang tidak ideal, betul enggak? Tapi yang kebagian muncul terus cara ngomongnya gitu loh, kita dimuliakan Allah, terus akan yang jelek itu dihindarkan Allah. Makanya kalau bisa yang kayak begitu itu ditahan, karena ini sifatnya pembagian yang pakai undian gitu. Mungkin ada yang dapat sesuai dengan impian, mungkin ada yang tidak. Maka kita siapkan menghadapi keadaan apapun saja, moga-moga kita diberi yang terbaik. Pagi pula kan kesannya kita bukan mau tidur kan, betul kan? Kenapa ngeributin soal tidur? Aneh binaji. Mertua saya ketika haji jarang-jarang tidur. Maksudnya tidur di penginapan, di masjid aja. Pagi berangkat, nanti subuh malam baru pulang habis isya. Daripada capek pulang balik ke jalan. Alhamdulillah. Kemudian doa berangkat ke Arafah. Itu bis mulai berjalan, Arafah baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wa ila wajhikal karim aradtu waj'al dhanbi maghfuran wa hajji mabruran warhamni wa la tuhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ilaika tawajjahtu. Allahumma ilaika tawajjahtu. Wa ila wajhikal karim aradtu. Waj'al dhanbi maghfuran. Wa hajji mabruran. Wa hajji mabruran. Warhamni. Wa la tu'ayyibni. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hanya kepadamu aku hadapkan wajahku. Hanya kepada Zatmu yang mulia aku menghendaki. Jadikanlah dosaku diampuni, jadikan hajiku mabrur, berikanlah rahmat kepadaku, jangan engkau abaikan aku. Sesungguhnya engkau atas kesempatan adalah Zat yang maha kuasa. Kita kemudian menuju ke Arafah sambil jaga diri jangan melanggar larangan-larangan ihram sebagaimana juga ketika umrah, dan ini sudah kita maklumi bersama. Sebab melanggar larangan ihram berkonsekuensi kepada dam. Kalau mau pakai wangian, motong kuku, mencukur rambut, bulu itu belum mengupas kulit, berburu burung binatang, motong tumbuhan di tanah haram, menyembelih seekor kambing. Nah, ini kalau kita sedang ihram haji, kemudian dalam cobaan digoda oleh setan, kepleset sama istrinya. Maka kalau itu terjadi sebelum tahallul awal, hajinya batal. Dan harus menyembelih seekor unta atau sapi sebagai damnya. Dan wajib kemudian daftar haji lagi untuk mengkotor. Berarti, moga-moga pada selamat semuanya. aneh juga kalau sampai terjadi. Tapi namanya cobaan bisa menimpa. Moga-moga semua diselamatkan oleh Allah. Kalau terjadi sudah tahalul awal, tidak batal haji, tetapi wajib membayar tadi, menyingkir seperti utang sapi. Baik para jamaah yang mulia, berkaitan dengan perjalanan ke Arafah dan kembali lagi nanti dalam proses menginap di Muzdalifah dan Mina, kalau di Darut Tauhid ada satu pilihan mengikuti program yang namanya Tanazul. Tanazul itu artinya adalah turun atau keluar dari program haji yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia dan Saudi Arabia. Maksudnya program pemerintah yaitu program pemberangkatan ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah atau pada hari Tarwiyah menggunakan bis yang pemerintah dari Mekah langsung menuju Arafah. Program perjalanan wukuf yang disediakan pemerintah Republik Indonesia maupun Arab Saudi adalah tanggal 8 Dzulhijjah dari penginapan masing-masing di Mekah diantar bis menuju ke Arafah, sehingga malam 9 Dzulhijjah menginap di Arafah. Itu yang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah. Nah kalau tanazul artinya keluar tidak menggunakan program tersebut di atas, tetapi jamaah dengan resiko masing-masing dengan tetap dikonfirmir oleh KBH-nya atau travelnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat menuju ke Mina, bukan langsung ke Mekah apa ke Arafah, tapi mampir di Mina. Di Mina itu kemudian menginap. Jadi di sana dari setelah subuh berangkat sampai sana sebelum duhur, sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan subuhnya di Mina. Selesai sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Arafah. Ya, untuk pelaksanaan wukuf bergabung dengan seluruh jamaah yang lainnya. Jadi dengan kata lain, tanazul artinya sebelum ke Arafah transit dulu menginapnya. Kalau jamaah lain menginapnya di Arafah, jamaah yang tanazul menginap di Mina. Nah, kenapa dilakukan? Karena inilah yang dulu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hakim memilih untuk yang tanazul ini demi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena konsekuensinya adalah jalan kaki, atau mungkin sekarang katanya ada lagi disediakan bis oleh, bukan oleh pemerintah tapi oleh pihak-pihak terkait, misalnya syekhnya di situ atau petugas yang mengurusi di bagian-bagiannya, tapi dengan biaya tambahan di luar biaya sendiri. Kalau dulu kan boleh jalan, ya tidak perlu biaya sih, jalan kaki kan udah punya kaki. Jadi kalau sekarang katanya jalan tidak boleh, harus naik mobil saja. Nah, berarti ada biaya sewa mobil. Mobil yang dari pemerintah ada, tapi kan itu langsung ke Arafah. Nah, makanya program ini sifatnya adalah pilihan. Ini ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong ngecat keras-keras ya. Ini bagus lah, pilih yang mana nanti? Langsung ke Arafah atau ikut tanazul? Yang ikut tanazul? Kayak gini. Yang jelas dong, jelas. Biar kita lawan Allah. Yang ikut tanazul? Yang mau naik mobil langsung ke Arafah? Sendirian berarti kalau ada mobil. Alhamdulillah. Kalau kompak ya lebih baik, karena nanti petugasnya jadi fokus gitu. Aduh fokus. Nah ada kan gini, saya tidak mau ke tanazul, saya mau langsung Arafah saja, naik mobil enak. Ternyata mobilnya macet, nyampe sononya lambat. Emang lama rasanya tanazul? Kenapa saya diajak begitu? Gimana saja? Yang tadinya khawatir capek. Tapi memang urusan seperti itu benar-benar sulit diprediksi. Karena faktanya apa? Saya saksikan sendiri, Ini kakek-kakek umur 70 tahun paling depan jalannya. Semangat, rajin, lancar, bahkan lempar jumroh itu loh. Dia paling depan, paling cepat selesai. Ada pemuda, ya. Pasangan muda, tidak kuat. Kemungkinan kalau saya amati, kakek itu merasa sudah tua dan berani ngambilin diri sendiri, dia mengandalkan Allah. La haula wala quwata. Ya kan aku dah, oh saya masih beker, masih sehat, kecil gitu. Eh malah gak kuat, lecet-lecet kakinya, pegel-pegel. Belum lagi mendak terbiasa ke dalam, betul kan? Kita kemana-mana, mini-mini naik motor, jarang jalan kaki. Akhirnya jalan dikit, udah kecapekan. Baiklah, alhamdulillah ternyata hingga detik ini terlihat di sini mau tanggul semuanya. Benar nih, benar nih. Subhanallah, begitu. Nah inilah kira-kira gambaran saat kita nanti wukuf di padang Arafah. Ini gambar diambil dari atas Jabal Rahmah. Masya Allah. Bahasan rukun yang kedua yaitu di gambaran Jabal Rahmah zaman dulu. Kalau tadi yang sekarang ini sudah mulai banyak pohon-pohon, katanya itu namanya pohon Soekarno, karena yang mendorong ditanamnya pohon-pohon itu adalah Presiden Soekarno. Makanya Raja Salman kemarin datang ke Indonesia, tanya mana cucunya Bung Karno gitu. Wukuf itu artinya berdiam atau berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, antara waktu Dzulhijjah yang berdiri sampai dengan waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai dulu siap-siap di situ. Bah, begitu mati Dzulhijjah itulah waktu mulai wukuf. Makanya siapapun yang sudah niat dari sini berhaji, sudah sampai tanah suci, apapun keadaannya harus ikut wukuf. Karena wukuf itu adalah puncak dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Yang sakit bagaimana? Yang sakit sekalipun akan diantarkan dengan kendaraan ambulan ke Arafah. Di atas kendaraan mereka wukufnya, namanya safari wukuf. Nanti ada rombongan orang-orang yang diantar dari rumah sakit masing-masing, kalau yang sakit dibawa ke Arafah. Dan di Arafah juga disediakan rumah sakit juga. Ada, mungkin sudah sangat darurat, di sana juga ada rumah sakit. Sebelum memasuki padang Arafah dan melihat Jabal Rahmah, disunahkan membaca doa. Begitu masuk ke wilayah Arafah, oh ada bukit, itulah dengan Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah. Sebetulnya ya bukit kecil aja, gunung kecil. Ini tanda-tanda kita sudah masuk ataupun akhir, kalau ini nihayatul Arafah. Jadi akhir daripada Arafah. Ya kalau akhir itu kan artinya kalau kita itu menuju ke sana berarti bisa menjadi awalnya. Awal Arafah ketika kita masuk, akhir Arafah kalau kita keluar. Nah, begitu kita lihat Jabal Rahmah, maka baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya wa atini su'ali wa jihli al-khaira aynama tawajjahtu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, alhamdulillah kami, terimalah taubat kami, penuhilah segala permintaan kami, hadapkanlah kebaikan kepada kami dimanapun kami menghadap. Terus kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah gambaran pada Arafah ketika di luar musim haji sepi. Nah kalau musim haji ramai, ini komplek hukumnya jamaah haji Indonesia. Nah kira-kira itulah. Nah kayaknya nanti pas hukum jangan sendiri, takutnya susah nyari. Bayangkan seperti itu, nyelip di situ nyarinya gimana coba? Tidak ditahan kalau begitu caranya. Ya, kalau memang kembali-kembali, kalau tidak ikhlaskan saja. Kumpul, jangan sendiri. Dan karena sekarang ini sudah modern ya, sudah canggih, jangan sayang ngisi pulsa supaya mudah nyarinya. Kan dulu kan repot, dulu sampai harus pakai hati segala bentuk bukannya. Sekarang sudah tinggal ini aja kok. Nanti dari Indonesia kita beli ini apa, program roaming haji. Kalau umroh 9 hari dengan 300 ribu masih lebih, kita dapat ini apa namanya, program umroh itu ya. Paket untuk umroh 9 hari bisa WA di situ, bisa sosial media, nelponnya pakai WA. Kalau kita bisa, kalau yang di Arab Saudi tidak bisa. Telepon Arab Saudi itu WA nya tidak bisa nelpon. Tapi kalau kita telepon kita sendiri dari sini bisa nelpon. Jadi kalau kita dari Indonesia, jemaah haji Indonesia dari Indonesia sudah diprogram ya, paket haji 40 hari, maka selama di sana kita WA nya bisa untuk nelpon. Tapi kalau ngisinya di sana tidak bisa. Karena di sana beda jadinya apa namanya, sistemnya berbeda. Kalau mau di sana yang untuk teleponnya aja, tapi kalau yang program paket data di sini aja. Kemudian di sana juga ada Telkomsel sudah membuat Grafari di Mekah, di Zamzam Tower, di Madinah juga sudah ada. Tapi repot. Bayangkan satu tempat melayani 200 ribu orang. Wah, kapan kita giliran ya ini? Ring dari sini aja di program nanti. Ini perlu disiapkan, cari di mana tempatnya. Nah ini namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah ini separuhnya bagian Arafah, separuhnya di luar Arafah. Jadi kalau pas wukuf ya berarti harus mundur orangnya, sebab bagian mihrab itu sudah di luar Arafah. Nah inilah amal ibadah yang kita tunaikan ketika wukuf di padang Arafah. Sebelum duhur, jamaah disunahkan telah berada di Arafah di dalam tenda untuk mengikuti khutbah wukuf. Kalau biar tempat utamanya tokoh Indonesia, ini contohnya hukum ya, rumah hukum jadi sampai lempat di Samsudin. Kalau ini jamaah haji dari Malaysia, itu ada Perdana Menterinya juga itu, ada seperti itu. Yang kedua, sholat duhur dan asar di qasar dan di jamaah takdir, satu kali adzan dua kali iqamat, dua rakaat duhur dua rakaat asar. Setelah selesai sholat yang tadi ada khutbah dulu, khutbah wukuf seperti khutbah Jumat ini khutbah dulu, kemudian baru sholat duhur dan asar jamaah takdir qasar. Selesai berdoa secara berjamaah, yang nanti bapak-bapak sekalian akan dibagi bukunya. Saya tidak tahu kapan dibaginya. Setelah selesai pelunasan, terus selesai itu sudah menjelang hari berangkat, bersamaan pembagian tas nanti akan dibagikan juga buku-buku doanya. Nanti selesai sholat akan dzikir dan doa bersama-sama membaca doa yang telah ditulis di dalam panduan buku doa. Itu tidak lama, mungkin sejam selesai. Nah, akan waktu masuk aja setelah itu doa masing-masing. Maka mulai sekarang boleh kumpul itu buku doa. Terus nanti mana yang mau kita panjatkan ketika waktu dan tempat istimewa itu ada? Arafah tempat mustajab, wukuf saat istimewa. Maka di situ gunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa nanti pas wukuf duduknya jangan dengan teman dekat. Takutnya ngobrol. Sama yang masih kurang begitu akrab aja. Ini penting. Ada cerita dulu zaman Gus Mus masih belajar di Mesir. Itu musim haji kan, masih mahasiswa itu ditugaskan menjadi petugas haji. Kan udah mahir bahasa Arabnya kan bisa bantu. Karena itu pas bersamaan dengan Pakliknya Gus Mus itu haji juga, namanya Ki Misbah Mustafa, adiknya Ki Misbah Mustafa. Karena tahu pakliknya haji, Gus Mus kala itu nyari-nyari di padang Arafah. Ketemu kalau itu begitu ketemu kok pakliknya itu kayak cuek-cuek aja gitu. Sampai istrinya protes, loh jenengan tuh bagaimana didatengin ponakan kok kayak tidak senang begitu. Dijawab begini. Dulu bapak kamu, maksudnya bapaknya Gus Mus itu kan Ibis Mustafa itu meninggal dan khusnul khotimah, udah banyak amal. Saya itu lagi niat diri saya sendiri. Lah kalau pas hukum ada ponakan ngobrol gitu kan. Ini di padang Arafah bukannya wiridan baca ini baca itu munajat, malah ngobrol sama ponakan. Itu yang beliau tidak inginkan gitu loh maksudnya. Mana lebih bernilai ngobrol sama ponakan sama munajat dengan Allah? Banyak kan? Itu yang kadang tidak kepikiran kita. Nunggu waktu maghrib bukannya ngabis-ngabisi kesempatan itu pun. Kalau buku doa segala macam doa, kan kayak mengajukan proposal itu. Dalam sedih itu dikubur, tak kurang proposal sudah sampaikan. Sampaikan proposal kita kepada Allah, buku doa. Doa sendiri bisa, tapi kalau kita doa sendiri itu biasanya monoton dan remeh. Duit jawab. Yang belum punya duit, yang belum punya rumah, rumah. Ada lagi sana, mobil ya Allah, mobil ya Alphard tidak juga lah ya, lumayan barangkali bisa beli Innova baru gitu. Itu kalau doa sendiri itu monoton ya, permintaan itu remeh banget gitu ya, orang-orang kafir pun punya. Tapi coba lihat doa Nabi, doa sahabat, doa para wali, khairu wa tadruhu mimma huwa ta'lu minka kata Imam Ibn Taylor. Sebaik-baik yang kamu minta dari Allah adalah apa yang Allah tuntut dari kamu. Udah pak, saya habis buku doa saya, setas sudah saya anggap, baca semua, waktu belum habis, baca Quran. Baca Quran, tiap ketemu perintah, minta kepada Allah bisa menunaikannya. Santai. Walau tidak Al-Quran tertila, baca Al-Quran dengan tertil ya Allah. Ibu apa ini? Agar rajin ngaji ya Allah, sehingga bisa baca Al-Quran dengan tertil, bahkan bisa menghafalkannya ya Allah. Gitu. Ibu baca ayat Yunina alaihina min jalabi bihin. Itu perintah berjilbab ya Allah, sepulang haji. Ibrahim hamba akan istiqomah menutup aurat sebagai seorang muslim ya Allah. Tiap ketemu ayat di dalamnya ada perintah mohon kepada Allah bisa sedekah. Itulah permintaan terbaik. Waktunya luas sampai maghrib. Ini berapa menit lagi? Istirahat. Hah? 28 menit lagi. Oh, jam 10 nanti. Wah, alhamdulillah masih panjang. mari kita bersama-sama bayangkan sudah berada di padang Arafah, di tenda kita semuanya, zikir dan doa pada saat wukuf. Kepada negeri-negeri jauh ya. Kalau tidak dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca bareng-bareng sebelum masing-masing. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Biyadil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wassami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله وملائكته على النبي الامي وعلى اله وعلى السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم اني اسالك بوجهك الكريم وجودك القديم وباسمك العظم أن تصلي على سيدنا محمد أن تغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا وأقربائنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء. Ini sebelum lanjut ada kalimat ولمن أوصانا بالدعاء. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat tajib kepada baginda kita Muhammad. Salam, Allah ampuni kita, kedua orang tua kita, saudara anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, wazwajina, pasangan-pasangan hidup kita, wasdikoina, dan juga teman-teman dekat kita, walaupun awsana bidu'ah, dan kepada orang yang wasiat kepada kami doa. Dan ada di antara kita ini diwasiati doa. Jangan dianggap remeh, karena mereka yang berwasiat kepada kita doa, Allah juga yang menggerakkannya. Yeah. Masya Allah. Kita lanjutkan. hidup tidak pernah bisa apa menghindar ataupun menjauh sama sekali dari kemungkinan bertemu orang-orang jahat, dan kita minta kepada Allah, Allah yang cukupi perlindungan untuk kita dari kejahatan makhluk ini, baik dari kalangan manusia, jin, hewan maupun makhluk yang lainnya. Dan terbang apa? Wantah dimana wabiyum bisru khatimah. Dan ya Allah, tutup kami, ya tutup kami dan mereka semua yang tadi kami sebutkan itu dengan khusnul khatimah, ya, tutupan yang baik, akhir hidup yang baik. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih panjang. Ini ngomong masih berapa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Di bahanku kata dulu sebut kata doa yang ini bareng-bareng dulu opak. Mungkin kita kalau dibolehkan sudah bawa itu alatnya supaya tenang gitu. Bapak kalau pernah sampaikan dia punya yang lain juga. Ya. Udah baca nanti. Baca. Dan kalau doa yang ada di dalam buku panduan habis, nanti doa yang lain-lain pakai buku sendiri-sendiri, ya itu tidak dipandu. Bukan ini beda-beda. Atau nanti saya akan kumpulkan doa-doanya banyak dibagikan. Gitu. Setuju gitu? Enak ya. Insyaallah. Doain aja sempat. Kadang-kadang mau. Ternyata apa? Kelihatannya masih lama, tahu-tahu udah berangkat. Betul begitu? Ya, bagus. Kita kumpulkan doa yang banyak supaya nanti permohonnya itu yang berbutu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Sudah patuhnya sudah? Alhamdulillah. Masih ada doa wukuf yang kedua. Dan lalu bagaimana setelah wukuf? Nanti kita lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, jamaah sekalian, kita akan break sejenak. Kalau pukul 10.15 menit kita akan kembali. Namun sebelumnya boleh Bapak Ibu sekalian berdiri. Kita akan bersolawat. Boleh pada kanan. Baik, silakan boleh dikatakan ini undang kedepannya. Apa boleh dikatakan? Ya, baik. Kemudian selain namanya lagi, mulai angin sepoi-sepoi. Ya, boleh. Ada sedikit kuat juga boleh, silakan. Akhir slow boy, akhir slow boy, anak slow boynya mulai kenceng, mulai kenceng, mulai kenceng, turunlah hujan batu, ya, hujan batu, hujan batu terus hujan batu, ya, hujan batu. Begitu banyak hujan batu itu sebanyak akhirnya memunculkan buaya yang ada di darat, naiklah buaya darat baru dari sungai maksudnya, ya gigitan buaya, gigitan buaya seperti ini, cara begini dia, ya boleh request pun, ya boleh request, ya gigitan buaya, udah. Masih? Oh ya, masih buaya, terus kita buaya, hujan ditambah hujan badai, ya hujan ditambah badai, ya hujan badai, tuh. Boleh request pak. Baik, yang terakhir, tsunami Aceh, tsunami Jogja, longsor Ponorogo, disatukan, 1, 2, 3. Kali kanan, silakan. Selamat dibalas, sudah mungkin dengan balasan yang sempurna. Baik, saya akan menjawab. hujan rintik-rintik. Ya, hujan rintik-rintik seperti ini. Ya, terus boleh ke Facebook misalnya foto sampai keluar kata apa tadi? Kalau belum keluar itu saja. Ya baik. Setelah menjadi titik hujan batu. Ya, hujannya agak keras. Hujan batu, terus hujan batu. Hujan batu muncul buaya dari darat. Buaya darat. Ini kita buaya. Dan buaya. Kamu sekarang hujan badai. Ya. Sudah? Ya, siap-siap untuk akhir. Siap-siap untuk akhir. Masih jalan. Masih jalan. Tsunami Aceh, tsunami Jogja, tsunami Padang. Terakhir, Konsol Perobo. 1, 2, 3. Sebelum kita dipanggil ke rahmatullah, kita dipanggil ke baik Allah di mau dipanggil dulu ke rahmatullah baru baik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati.